pancaran wajahmu tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita. Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih. Usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Sekali sempat kau mengeluh, kuatkah bertahan? Satu persatu jalinan kawan beranjak menjauh. Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih. Usahkan lara sendiri, masih ada asa tersisa. Usah kau simpan lara sendiri.